الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluh, ini pada pembahasan isbat ru'yatil mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah, yaitu penetapan kaum mu'minin melihat Allah pada hari kiamat kelak. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlab alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salatin fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian akan melihat sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri pada hari atau pada malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih, itu kalian tidak berdesak-desakan, ya. Atau nanti, ya, tidak ada kegelap begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai kosakata ini. Fa in istata'tum, ya, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan ini sudah, ya. Pembahasan ini sudah di pembahasan tentang isbat ru'yah pada ayat-ayat. Sekarang mah hadis. Waktu itu sudah mengenai ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang masuk yang hadis-hadis yang mengenai isbat sifat ru'yah. Fa in istata'tum alla tughlabu, nah apabila kalian mampu tidak dikalahkan ala salatin, untuk mengerjakan salat, qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya, sebelum terbitnya matahari, salat fajar, dan sebelum terbenam, ya, yang sebelum terbenamnya di sini maksudnya salat asar, faf'alu, muttafaqun alaih, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya. Ya, kita masuk aja ke syarah. Ini hadis, ini hadis yang mutawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, al-khitabu lil mu'minin. Ya. Innakum satarawna, kalian sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian. Maka khitab yang diajak bicara dalam hadis ini ialah kaum mu'minin. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, beliau menguatkan bahwasanya Allah tidak akan dilihat oleh kaum kufar, hanya kaum mukminin, ya. Wasin litanfis, dan sin di situ innakum satarauna itu harfu litanfis, yang maksudnya itu untuk masa yang akan datang, ya. Wa yuradu biha at-ta'kid, tapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah penegasan, penegasan kalian benar-benar akan melihat. Wa qauluhu tarauna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, ai tu'ayinunahu biabsarikum, kalian akan memandangnya dengan mata-mata kalian, dengan penglihatan-penglihatan kalian. Wal ahaditsu alwaridatu bi isbati ru'yatil mu'minina li rabbihim mutawatiratun, dan hadis-hadis yang terdapat, ya, tentang penetapan kaum mukminin melihat Allah kelak pada hari kiamat itu semuanya mutawatirah. Jadi ini enggak ada celah bagi kaum Mu'tazilah untuk mengingkari hadis ini, mengingkari keyakinan ini. Mu'tazilah biasa mereka menolak bab akidah yang berasal dari hadis-hadis yang selain mutawatir. Artinya hadis ahad. Hadis-hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rijal, banyak perawinya, banyak sahabat. Sebagian ulama ada yang membatasi 30. Sebagian ulama ada yang membatasi 10. Nah, di bawah dari itu, yang tidak sampai derajat mutawatir namanya ahad. Ahad terbagi lagi menjadi aziz, gharib, masyhur. Nah, yang tidak sampai derajat mutawatir, masyhur, kemudian aziz, diriwayatkan oleh dua orang saja. Ahad, gharib, diriwayatkan oleh satu orang saja. Tapi semua itu hadis sahih. Nah, kaum Mu'tazilah, mereka enggan menerima hadis yang berbicara tentang akidah, tapi hadis tersebut walaupun sahih, tapi bukan mutawatir. Nah, sekarang mereka enggak bisa kemana-mana lagi. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hanya hawa nafsu aja mereka. Hawa nafsu mereka yang telah kita bahas pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan sifat-sifat Allah tentunya pada pembahasan ini. Yaitu dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Mereka berdalil dengan firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, lantaroni. Wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu. Ya, di babnya. Wa qawlu kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kemudian sabda Nabi SAW, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, ai lailata kamalihi, yaitu pada malam sempurnanya bulan tersebut, wahia al-lailatul rabi'atu asyarata minasyahri, yaitu pada malam 14 setiap bulannya. Fa innahu fi tilkal lailati yakunu qadim tala'a nuran, karena pada malam tersebut, malam ke-14, itu cahayanya itu penuh sempurna total. Wal muradu min hadha at-tashbih tahqiqur ru'yati wa ta'kiduha. Nah, yang dimaksud dengan penyerupaan ini, kita melihat Allah pada hari kiamat kelak seperti kita melihat purnama, seperti kita melihat bulan di malam purnama, itu adalah ya untuk menetapkan ru'yah tersebut wa ta'kiduha, dan juga untuk menegaskannya. Ya. Wa nafyul majazi anha, dan untuk menafikan majaz sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka mengatakan, "Oh, itu bukan maksudnya melihat Allah, bukan maksudnya melihat wajah Allah." Wa huwa tasybihu lirru'yati birru'yati la tasybihun lil mar'i bil mar'i. Maka ini penyerupaan melihat ya dengan melihat, yaitu melihat birru'yah. Tasbihur ru'ya bil ru'ya, yaitu penyerupaan melihat Allah di hari kiamat kelak sebagaimana nanti kita di setiap tanggal 14 Qamariyah itu kita melihat bulan di malam purnama. La tasbihun lil mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat, yang dilihat pada hari kiamat Allah dengan yang dilihat pada malam 14 bulan, bukan demikian. Li'annahu subhana laisa kamitslihi syai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya, tidak yang semisal. Jadi yang diserupakan ialah bagaimana bentuk kita melihat Allah. Bukan ya yang dilihat Allah dengan bulan, bukan demikian, tapi bagaimana kita melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan juga ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yati. Nah, ini ya yang tadi kita bahas, la tudamun ai bidamit ta, dengan didomahkan huruf ta wa takhfifil mim, dan mimnya itu tanpa tasydid, ya tanpa tasydid, ai la yalhaqukum daimun ai zulmun, yaitu kegelapan tidak akan menyertai kalian ya. Jadi enggak gelap, bihaitsu yarahu ba'dukum duna ba'din, yaitu kalau ada yang gelap sebagian kalian ya melihat, tapi sebagian yang lain enggak bisa melihat. Nah, ini. Nah, tapi kalau ini melihat Allah pada hari kiamat kelak, semuanya bisa melihat, terang semua, jelas. Wa ruya bi fathhi ta wa tasdidil mim. Nah, diriwayatkan pula dengan ta-nya itu difathahkan dan mim-nya itu tasdid, la tadamun. La tadamuna. Ya, itu dia berasal dari kata at-tadam. At-tadam, ya, mimnya tasdid at-tadammu. Ai la yandammu ba'dukum ila ba'din li ajli ru'yatihi. Yaitu tidak berdesak-desakan, artinya berkerumun. Ya kan, kalau kita melihat sesuatu berdesak-desakan, nah itu enggak nyaman, ada yang ngelihat, ada yang enggak, begitu kan. Ya, ada yang ngelihat, ada yang enggak. Ya, orang lagi nonton layar tancap yang pendek nggak bisa ngelihat kalau di depannya ada yang jangkung, ada yang tinggi, kalingan begitu. Nah, bahasa Bekasinya kalingan, apa bahasa kitanya? Ya. Terhalang, nah, gitulah. Nah, ini sudah berulang ya pembahasan ini ya. Ya, mengenai di ayat tentang isbat ru'yah. Kemudian wal makna ala hadhihi riwayah, makna riwayat ini apa, hadis ini, la tajtami'una fi makanin wahidin li ru'yatihi fayahsulu bainakum az-zihamu. Ya, makna hadis ini ialah la tajtami'un fi makanin wahidin li ru'yatihi, li ru'yatihi. Yaitu kalian ya tidak berkumpul di satu tempat untuk melihat Allah sehingga nanti terjadi di antara kalian azham, ya, berdesak-desakan. Tidak demikian. Wal makna ala riwayatain, maka makna ya dua riwayat ini kalau tadi makna riwayat yang kedua yang taknya itu difathahkan dan mimnya itu ditasdid, la tadamun, la tadamun, ya, yaitu kalian tidak berdesak-desakan. Nah, makna kedua riwayat di atas, annakum tarawnahu ru'yatan muhaqqaqatan. Kullun minkum yarahu wa huwa fi makani. Nah, maka kalau digabungkan dua riwayat tersebut, maknanya kalian akan melihat Rabb kalian ru'yatan muhaqqaqah. Dengan benar-benar melihat, kullun minkum, masing-masing dari kalian, yarahu, akan melihat Allah, akan melihatnya, wa huwa fi makani. Ya, dan dia di tempatnya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, fa in istata'tum an la tughlabu ay la tasiru maghlubina. Nah, apabila kalian mampu tidak dikalahkan, yaitu kalian tidak menjadi maghlubin, orang yang dikalahkan artinya terluput. Kalau orang yang dikalahkan terluput tidak bisa mengerjakan ala salatin, untuk mengerjakan salat qabla tulu'is syams. Wa hiya salatul fajr. Yaitu sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Wa sholatin qabla ghurubiha, dan sholat sebelum ya terbenamnya, yaitu sholat wahya sholatul asri, yaitu sholat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Ai hafidhu ala hataini sholataini fil jama'ati fi awqatihima, yaitu jagalah kedua sholat ini secara berjamaah di waktu-waktu keduanya. Wa khassa hataini salataini lijtima'il malaikati fihima, dikhususkan kedua salat ini karena para malaikat berkumpul di waktu kedua salat tersebut. Ya, malaikat yang akan bertugas pagi malam itu seperti bertukar shift di waktu asar dan di waktu subuh. Fahuma afdhalus salawati, maka keduanya salat subuh dan asar adalah seutama-utamanya salat. Fa nasaba an yujaziya man hafadha alaihima bi afdalil ataya wa huwa an-nadharu ila wajhillahi ta'ala. Maka fa nasaba, ya sudah sepantasnya, sudah layak ya diberikan ganjaran bagi orang yang menjaga kedua salat tersebut dengan seutama-utama pemberian, yaitu an-nadhar, melihat ila wajhillahi ta'ala, melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam wasyahid minal hadis. Maka yang jadi poin dalam hadis ini ialah anna fihi isbata ru'yatil mu'minina li rabbihim ya ayanan yaumal qiyamah. Yaitu dalam hadis ini terdapat isbat penetapan dilihatnya kaum mukminin, afwan, dilihatnya Allah Rabb mereka oleh kaum mukminin ya ayanan dengan mata kepala mereka sendiri. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qad taqaddama dzikru man khalafa fi dzalika min ma'ar raddi alaihi 'inda al-kalami 'ala tafsir al-ayati allati fiha isbatur ru'yah. Wallahu a'lam. Ya, dan telah lewat penyebutan tentang orang-orang yang menyelisih hal tersebut disertai dengan rad, sanggahan, bantahan alaih bagi orang yang menyelisihi ini indal kalami ala tafsiril ayat ketika pembahasan tentang ayat pihak terkait masalah ini isbatur ru'yah. Nah, ini telah lewat ya. Ya, kaum Mu'tazilah mengingkari di isbatnya ditetapkannya Allah dilihat oleh kaum mukminin. Ya. Padahal mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Selama ini mereka selalu beropini bahwa Allah akidah tidak bisa diisbat, tidak bisa ditetapkan berdasarkan hadis yang selain mutawatir. Nah, hadis ini mutawatir. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Nah, maka mereka mulai main akal-akalan. Oh, itu maksudnya bla bla itu. Nah, kaum Asy'ariyah, ya, kaum yang menyimpang, sesat. Kaum Asy'ariyah ya ikhwah, menetapkan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat kelak. Akan tetapi, mereka justru ditertawakan oleh kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah menyatakan wahai Asy'ariyah, kalian menafikan jihah arah bagi Allah. Karena Asy'ariyah beranggapan Allah ada di mana-mana. Tidak tinggi beristiwa di atas arsy. Kalian mengatakan bahwa Allah tidak pada satu arah. Yang namanya dilihat itu berarti pada suatu arah. Nah, pada saat itulah Asy'ariyah yang terlanjur menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, mereka bingung, mereka heran. Maka di antara mereka berbeda pendapat terkait melihat Allah pada hari kiamat kelak. Al-Ghazali, Ar-Razi berpendapat bahwa dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak itu dengan basirah, bukan dengan basar, bukan dengan mata kepala, akan tetapi dengan mata hati, yakni ma'rifat, hakikat. Ini enggak butuh, semuanya orang mukmin, orang kafir sudah ma'rifat pada hari kiamat kelak. Mereka sudah yakin kelak. Sebagian lagi Asy'ari berpendapat bahwa Allah Ta'ala dilihat dari segala arah. Dari segala arah. Ini ajaib. Melazimkan, berkonsekuensi, seluruh tubuh, anggota tubuh penduduk surga berubah menjadi mata. Kalau dilihat dari segala arah, berarti sebelah kanan ada mata, sebelah kiri mata, sebelah depan mata, sebelah belakang mata, sebelah atas ada mata, sebelah bawah pun ada mata. Karena Allah dilihat dari segala arah. Nah, ini ya. Sebagian yang lain Asy'ari menyatakan, oh itu maksudnya adalah itu supaya nanti tersingkap. Wah, tersingkap saja. Aslinya Allah enggak dia, cuma tersingkap aja. Inilah. Ditertawakanlah mereka oleh kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah konsisten dengan kesesatannya. Konsisten bahwasanya mereka menafikan Allah tinggi di atas arsy, bahwasanya kalau begitu Allah enggak dilihat. Karena kalau yang namanya dilihat itu berarti pada satu arah. Ya, apalagi seperti melihat bulan berarti di atas. Asy'ari paling anti. Ya, mengatakan Allah tinggi di atas, Allah ada di mana-mana kata mereka. Mereka seperti Mu'tazilah terhadap keimanan. Ya, keimanan mereka terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang ketinggian zat Allah. Istiwa di atas ars, amin tumman fisama ar-rahmanu ala arsistawa summa stawa ala al-ars irhamu man fil ardi arhamukum man fisama Aynallah qalat fi sama. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang ini selalu ditakwil, ditahrif artinya, dipalingkan oleh Asy'ari ke makna yang lain. Oh, maksudnya berkuasa. Oh, maksudnya yang menguasai langit. Oh, yang maksudnya bla bla bla bla. Dan mereka kebingungan di sini. Tayyib barakallahu fikum. Ya, jadi kita enggak butuh bantahan Asy'ari yang membantah kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka menafikan dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Asy'ari menetapkan. Jangan pakai dalil Asy'ari. Pakai dalil Ahlus Sunnah sudah cukup. Pakai dalil Asy'ari la yusminu wa la yughni min ju'. Enggak bisa mengobati dahaga dan lapar kita sedikit pun. Yang ada ialah seperti fata morgana, seolah-olah itu ada padahal enggak ada. Seolah-olah itu dalil, padahal itu adalah syubhat. Jadi kalau mau menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat kelak, sekaligus menyanggah kaum Mu'tazilah yang menafikan, mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat kelak, jangan pakai dalil Asy'ari. Kalau kita buka buku-buku kitab akidah Asy'ari, mereka menyerang Mu'tazilah yang mengingkari bab ini. Tapi di balik penetapan mereka bahwa Allah dilihat pada hari kiamat kelak, terhadap syubhat. Terdapat syubhat. Ya. Kerancuan. Ya, oleh karena itulah enggak butuh membantah ahlu bid'ah dengan meminjam kalam ahlu bid'ah yang lainnya. Enggak butuh. Para ulama dahulu menyatakan salah satu la yu'tamanun. As-sufi wal qassas wal mubtadi yarudu 'alal mubtadi. Tiga jenis tipe orang yang kita enggak boleh merasa aman darinya. Yaitu sufi, tukang dongeng, dan mubtadi ahli bid'ah yang membantah ahli bid'ah yang lainnya. Paham antum? Khawarij membantah Syiah. Enggak butuh kita minjem kalam Khawarij untuk membantah Syiah. Paham antum di sini? Ya. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, mauqifu ahli sunnati min hadhil ahadisi allati fiha isbatu sifati ar-rabbaniyah. Yaitu mauqif, sikap ahli sunnati wal jamaah ya, terhadap hadis-hadis ini yang di dalam hadis tersebut menetapkan sifat-sifat Allah rabbaniyah. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ila amsali hadhihi al-ahadith allati yukhbaru fiha Rasulullah SAW an rabbihi bima yukhbaru bihi. Kalau diantum yukhbaru atau yukhbiru? Hah? Yang benar yukhbiru ya. Kalau di saya di matan ada harokat, tapi kok yukhbaru? Ah, enggak enak nerjemahinnya nanti. Yukhbiru ya. Kalau di saya yukhbiru. Pak Eko cetakannya sama kayak saya. Ya. Di matan diharokati yukhbiru ya, bukan yukhbaru. Yukhbaru dikabarkan. Rasul dong dikabarkan naibul fa'il. Nah, ini enggak tepat ya. Ila amsali hadhihi al-ahadisi allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi bima ya bima yukhbiru bihi fa inna al-firqata an-najiyata ahlus sunnati wal jama'ati yu'minuna bidzalik. Kata beliau ila amsal ya, contoh-contoh hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu mengabarkannya dari Rabbnya, dari Allah, an Rabbihi, tentang Rabbnya, yaitu tentang bima yukhbiru bihi, tentang yaitu terkait apa yang beliau kabarkan. Rasul SAW mengabarkan tentang Allah, sifat-sifat Allah. Fa inna fil al-firqata an-najiyata ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Maka ahlus sunnah wal jamaah, firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, ini penamaan kelompok yang selamat dari Nabi SAW sendiri. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum ya. Ini datang dalam berbagai lafaz juga dengan bentuk al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Maka al-firqah an-najiyah ahlus sunnati wal jamaah mengimaninya semuanya, mengimani apa yang Nabi kabarkan tentang sifat-sifat Allah. Kama yu'minu nabima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka ahlu sunnati wal jamaah mengimani apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya di Al-Quran, di kitabnya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin. Tanpa mentahrif, memalingkan kemana yang lainnya. Artinya tatkala Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak ditahrif. Oh, itu maksudnya bukan beristiwa tinggi di atas, maksudnya adalah menguasai istaulah. Ini mentahrif. Wala ta'til, tanpa menolaknya, sebagaimana kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, mereka menolaknya ketika mereka mendapati nas, ayat, hadis yang berbicara tentang sifat, mereka langsung tolak. Mereka langsung tolak, mengatakan Allah tidak punya sifat. Kalau punya sifat, nanti seperti makhluk. Ya. Dan walaupun Mu'tazilah, Jahmiyah juga mentahrif. Ya. Nah, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Utsman Ad-Darimi di kitab beliau Rad 'alal Jahmiyah, ini ulama salaf zaman dahulu, menulis kitab namanya Rad 'alal Jahmiyah, bantahan sanggahan terhadap Jahmiyah. Poin yang paling banyak di kitab tersebut ialah poin bantahan terhadap Jahmiyah yang mengingkari sifat zat ulu Allah, sifat zat tinggi bagi Allah, bahwa Allah beristiwa tinggi di atas ars. Ini paling sering diingkari oleh Jahmiyah. Jahmiyah menyatakan bahwa makna istawa alal ars, istaula, ini pula yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Ya, dikatakan oleh Asy'ariyah. Akan tapi apa bedanya Asy'ariyah dengan Jahmiyah kalau sama aja? Nah, Asy'ariyah ada sebagian sifat yang mereka terima. Kalau Jahmiyah semuanya takwil. Nanti ditaatil, berangkat dari tahrif, takwil untuk bentaatil. Ngerti gak sini? Kalau Asy'ariyah ada yang mereka isbat. Misal sifat iradah, ya. Sifat apa lagi? Ya. Sifat kalam, walaupun sifat kalam nanti berbeda dengan ahlu sunnati wal jamaah dalam menetapkannya. Ya, ini sering pernah kita bahas di sini. Kalau sifat kalam yang dibawakan oleh ya Asy'ariyah, bahwasanya kalam firman Allah, pembicaraan Allah itu bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Artinya gimana? Firman Allah itu kalam nafsi. Artinya tidak ada huruf, tidak ada suara. Tatkala Allah berfirman kepada malaikat, kepada para nabi, tiga nabi yang Allah ajak bicara, Adam, Musa dan Muhammad SAW. Ya, Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihim assalatu wassalam. Nah, firman Allah kepada iblis, firman Allah kepada penduduk bumi nanti semua, itu kata Asy'ariyah. Firman Allah kepada Musa. Nah, kata Asy'ariyah itu kalam nafsi, artinya enggak ada huruf, enggak ada suara. Jadi gimana? Sudah terpatri di kalbu yang diajak bicara oleh Allah, bahwa Allah berfirman demikian dan demikian. Kalau bahasa kita apa? Telepati. Ya. Jadi kata mereka firman Allah itu tidak terbagi. Sudah satu plak itu dulu aja qadim azali, di zaman azali, di zaman dahulu. Dahulu saja. Jadi semua firman Allah itu sudah terangkum dahulu, enggak ada lagi. Nanti ketika di zaman Musa baru terpatri di kalbunya Musa begini begitu. Ketika iblis menolak untuk sujud penghormatan pada Adam, Allah tanya, "Iblis, ya Adam, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Wahai Adam, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Itu terpatri seolah-olah di kalbunya iblis, kalam nafsi. Karena kalam Allah yang itu yang Allah firmankan kepada iblis itu sudah dahulu azali. Ini versi Asy'ariyah. Benar apa salah? Salah. Jangan ragu. Jangan ragu. Kalamullah, sifat kalam bagi Allah itu azali dan abadi. Makanya para ulama menetapkan sifat kalam itu sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Bi'tibar dari sisi ya, dari sisi bahwa Allah terus berbicara itu sifat fi'liyah. Dari sisi azalinya Allah tidak bisu, Allah punya sifat kalam, itu zatiyah. Ini pernah kita bahas waktu itu ya. Saya ajak murojaah aja sedikit. Nah, mudah-mudahan enggak pusing. Ya, han mesti kudu ngerti ini, kudu ngerti, kudu paham. Kudu mudeng. Nah. Ini pembahasan penting ini. Ya. Mana lagi sekarang? Wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Dan juga tanpa mentakyif, memikirkan bentuk sifat Allah tersebut bagaimana? Membagaimanakan. Ini enggak boleh. Ya, jangan antum bayangkan, antum ketemu hadis inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunia, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langitnya dunia pada sepertiga malam terakhir, mikirin. Oh, itu takyif, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, jangan dipikirin. Kayak apa ya? Nanti kalau dari takyif, nanti ke tasbih. Ya. Kalau antum pikirkan oh kayak gitu kali ya. Oh, tasbih. Ha. Berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Allah beristiwa di atas asy, kayak apa ya? Oh kayak gini, atas nih. Berangkat dari takyif, dari memikirkan bentuk bagaimananya. Oleh karena itulah para ulama dahulu bertanya kepada para imam, bertanya kepada Imam Tsauri, Imam Lais dan yang lainnya. Mereka mengatakan sa'altu al-a'immah ya anil ahadis as-sifat. Saya bertanya kepada para imam tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Semuanya imam menjawab amiruha kama ja'at bila kaif. Langsungkan saja, perlakukan saja hadis tersebut sebagaimana datang dari Nabi tanpa memikirkan bentuknya bagaimananya. Yang jelas semua sifat Allah ala kaifiyatin itu di atas bentuk. Tapi bentuk bagaimananya kita tidak tahu dan tidak dikasih tahu. Tidak ada yang serupa, jadi enggak bisa dipikirkan padanannya. Paham enggak di sini? Nah, wala tamtsilin dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini empat kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yaitu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Yaitu tanpa tahrif, memalingkan ke makna yang lainnya. Asy'ari memalingkan, tapi dia ikutin mbahnya. Itu Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Kalau Asy'ari menetapkan, dikit aja mereka tetapkan. Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, punya sifat kalam, punya sifat kudrah. Ya, dikit aja. Dikit aja. Awalnya konsensus mereka itu 6, 7, berkembang 13, terakhir jadi 20 oleh muta'akhirun mereka. Akal-akalan. Nanti kalau ada konsensus lagi, ya, konsensus lagi, ijtima lagi, oh berkembang lagi jadi 25 atau berkurang. Atau berkurang. Mereka sendiri yang mengadang-adakan hal ini. Ya. Kalau antum baca buku-buku Asy'ari, ini memang demikian. Mereka bahkan punya kaidah kalau mazhab salaf, imam-imam kita di salaf, imam-imam Asy'ari katanya salaf itu tidak seperti mereka. Itu imam-imam kami tafwid. Nah, tafwid itu ada lagi selain dari empat ini. Yaitu menyerahkan maknanya dan bagaimananya kepada Allah. Kalau ahli sunnah menyerahkan kepada Allah kaifiyahnya, bagaimana bentuknya. Adapun maknanya dari sifat-sifat Allah diisbat, ditetapkan. Ar-Rahman wa ala al-arsistawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Istiwa ala, ala stawa, istawa yastawi istiwaan, kalau mutadi dengan huruf ala, maknanya al-ulu, al-irtifa', as-su'ud. Ditambahkan oleh Ibn Qayyim dan yang lainnya istiqrar. Tinggi di atas naik. Ya, tinggi di atas naik. Ditambahkan oleh Ibn Qayyim istiqrar, menempati di sana di atas sana. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Artinya terpisah di atas ars. Tinggi di atas ars. Ya, nah Ahlussunnah menetapkan bagaimana bentuknya kita serahkan pada Allah. Tapi maknanya kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Mufawwidah dari kata fawwada yufawwidu tafwidan, aliran tersendiri. Aliran tersendiri, mufawwidah menyerahkan bentuknya bagaimana sifat tersebut sama kayak Ahlussunnah. Tapi jangan dipikir oh mirip Ahlussunnah. Lah, itu paling jauh dari Ahlussunnah. Makanya kata Ibn Taymiyyah, sejelek-jelek ahlu bid'ah adalah mufawwidah. Nah, mufawwidah menyerahkan pula maknanya kepada Allah. Artinya kalamullah nanti enggak ada artinya. Apa nih maknanya? Hanya Allah yang tahu, serahkan pada Allah. Ar-Rahman wa al-arsistawa, maknanya apa? Serahkan pada Allah. Nah, ini kata Asy'ari, itu adalah madhab mereka salaf qadim dahulu. Jadi Asy'ari terbagi dua, tafwid wa tahrif. Tafwid wa tahrif. Ini perbedaan mereka dengan ya, dengan apa tadi? Mu'attilah, Jahmiyah. Mereka kalau kita baca Rad al-Jahmiyah, ya Rad al-Bishr al-Mirisi karangan al-Imam Abu Utsman ad-Darimi rahimahullah taala, beliau memuat pasal-pasal terutama yang paling panjang pembahasannya yaitu pembahasan tentang Jahmiyah menolak sifat tinggi beristiwa di atas ars bagi Allah. Nah, Jahmiyah selalu berkilah, itu maknanya istaula, sama kayak Asy'ari. Ya, Asy'ari kan juga begitu. Tapi Asy'ari menetapkan sebagian. Sebagian kecil. Cuman 20 dari banyak sifat Allah yang Allah kabarkan, yang Rasul kabarkan, cuman 20 yang mereka tetapkan. Sifat-sifat yang lain mereka tahrif kembali kepada salah satu dari 20 itu. Terutama paling banyak dikembalikan kepada sifat iradah. Ya, atau kepada sifat qudrah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, asyarhu. Hadza bayanun li mauqifi ahli sunnati wal jama'ati min ahadits sifati al-waridati anir rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu kamauqifihim min ayati sifati al-waridati fil qur'ani sawa'un. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah penjelasan tentang sikap ahli sunnati wal jama'ah terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya, yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap mereka ini terhadap hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat itu kamauqifihim, seperti sikap mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat yang terdapat di Al-Quran. Ini sawaun, sama aja. Sikap mereka itu sama, plak, persis, gak membedakan. Ya, wa huwa al-imanu biha wa i'tiqadu ma dalat 'alaihi 'ala haqiqatihi, yaitu mengimaninya, meyakini apa yang ditunjukkan olehnya secara hakiki, bukan secara majaz. Bukan secara majaz. Majaz sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Paham antum, ya? Dipalingkan ke mana yang lainnya, ya. Ini majaz ini jadi momok tersendiri bagi setiap kaum mukminin. Karena setiap ahlu bid'ah yang menyimpang dalam bab asma wa sifat ini, mereka selalu pakai tameng majas, majas, majas. Ar-Rahmanu alal arsistawa, oh itu majas. Maksudnya bukan begitu ya akhi, katanya. Terus gimana? Maksudnya bahwa Allah berkuasa, bukan beristiwa, itu majas. Subhanallah. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim di kitab beliau As-Sa'iq Al-Mursalah, majas itu adalah taghut. Majas itu adalah taghut, enggak ada majas di Quran, sunnah wala fil kalamil Arab. Semuanya alal haqiqah. Semuanya berdasarkan hakiki. Mereka sering kasih contoh, ya, kasih contoh misalkan. Al asadu yakhthubu alal mimbar. Asad, singa berkhutbah di atas mimbar. Oh, itu majas. Kata Ibnu Qayyim, la alal haqiqah, itu hakiki. Maksudnya itu adalah orang yang berapi-api, berani, orator ulung, berkhutbah di atas mimbar. Semua dipahami. Enggak ada yang memahami ketika mendengar sang singa berkhutbah di atas mimbar. Singa yang keluar dari hutan, yang dari Afrika, yang dari safari, yang dari Ragunan, naik mimbar gitu. Enggak ada yang memahami gitu. Enggak ada. Kecuali orang-orang jahil, anak kecil yang enggak paham, ya, atau yang semisalnya. Ya, semuanya alal haqiqah. La yasrifunaha an zahiriha bi anwa'i ta'wili al-batili. Maka mereka ahlus sunnati wal jamaah tidak memalingkan hadis-hadis tersebut yang berbicara tentang sifat tersebut dari zahirnya, ya, dengan berbagai jenis takwil yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Mereka memalingkan, ya, dari zahir, ditahrif. Zahirnya demikian. Amin tu man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Dipalingkan. Zahirnya begitu. Ya. Zahirnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu zahir dipalingkan. Oh, maksudnya begini. Zahir itu apa sih? Zahir itu dijelaskan oleh para ulama ialah ya kalimat yang langsung kita pahami di benak kita secara langsung. Ya. Inna rabbakum yanzilu, Rabb kalian turun ke langit dunia. Turun, langsung kita paham, turun. Yang namanya turun dari mana? Dari atas ke bawah. Allah, inna rabbakum, Rabb kalian turun. Oh, kata mereka, oh yang turun bukan Allah. Jadi yang turun siapa? Yang turun ialah. Ya. Apa kata mereka? Hah? Rahmat Allah. Loh, berarti Allah punya sifat rahmat. Enggak ada di sifat 20. Saya pernah baca di buku Asy'ari langsung bahwasanya itu yang turun bukan Allah, yang turun ialah rahmat Allah. Loh, berarti antum menetapkan sifat rahmat enggak ada di sifat 20. Kalian sendiri, pembesar kalian sendiri mengatakan sifat rahmat itu enggak ada. Itu maksudnya adalah iradah, sifat iradah, yaitu kehendak Allah yang memberikan kebaikan kepada hamba yang dirahmati tadi. Ya, mahabbah ridho itu kembali semua kepada iradah. Oh, kata mereka, oh itu yang datang bukan Allah. Jadi apa? Amru, perintah. Loh, bagaimana dengan hadis setelahnya? Yang Allah Ta'ala berfirman, ya, man yadu'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni, fa'aghfirolahu, aku akan ampuni. Siapa yang meminta, aku akan beri. Memangnya bisa perintah atau, tadi katanya Pak, rahmat berfirman demikian. Bisa mengampuni. Ah, apa tadi? Makhluk. Nah, itu Allah. Ya, barakallahu fikum. Wala yanfuna ma dallat alaihi. Maka mereka tidak menafikan apa yang ditunjukkan oleh hadis tadi yang berbicara tentang sifat, atau mereka tidak menafikan isi kandungan dari hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Fayu'attilunaha, sehingga akhirnya mereka menta'atilnya, mengingkarinya, menolaknya. La yusabbihuna sifati al-madhkurati fiha bisifatil makhlukin. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah pun tidak menyerupakan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada demikian. Li'anallaha laisa kamitslihi syai'un, karena Allah tidak ada yang sesuatu apapun yang serupa yang semisal dengannya. Wa hum bidzalika yukhalifuna tariqata al-mubtadi'ati minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah dengan sikap mereka tersebut, mereka menyelisihi tariqahnya, metodenya ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Alladzina kana mauqifuhum min hadhihi an-nususi mauqifam al-munkari, yang sikap mereka terhadap nas-nas ini, ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat, sikap mereka adalah sikap yang mungkar, al-munkari laha, al-muawwili lima dallat alaihi, ya, yang sifat-sifat yang mungkar, sifat-sifat atau mungkir sifat-sifat yang mengingkari, sikap mereka adalah sikap-sikap yang mengingkari sifat-sifat tersebut, au al muawwili lima dallat alaihi, atau sikap mereka dengan mentakwil yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Bi khilafil musyabbihati, berbeda dengan kalangan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladzina ghalau fil isbat, yang mereka berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Hatta syabbahu allaha bi khalqih, sehingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu amma yakulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabira, dengan ketinggian yang besar. Baik, ya. Berikutnya pembahasan mengenai makanatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqul ummah. Ya, kedudukan ahli sunnati wal jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada di umat ini nanti insyaallah taala kita akan bahas nanti di pekan depan, karena sudah pukul 8 lewat ya, 8.20 lebih ya. Bagi ikhwah yang mau bertanya silakan, mau protes silakan. Tafadhol, silakan tafadhol ya ikhwah.